Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khani bidin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Kita berada di akhir-akhir bulan Syaban. Pertemuan kita di malam hari ini insyaallah menjadi pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, di mana kita mengetahui di Ramadan kita memiliki aktivitas tersendiri. Waktu-waktu talabul ilmi telah ditetapkan, dijadwalkan insyaallah. Adapun di malam hari kita khususkan sebagaimana perkara yang ma'ruf untuk persiapan berbuka puasa, demikian pula qiyamu Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berkah, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengisi Ramadan dengan ibadah dan amalan saleh serta istiqamah di atasnya. Khani bidin azani wa azakumullah, kita masih pada hadis yang ke-37. Telah kita sebutkan sebagian perkara, masih tersisa sebagian yang lain. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein rahimahullah, An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, al-hadits as-sabi'u wa tsalatsun. Hadis yang ke-37. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yakni ini hadis qudsi. Inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis al-hasanat was-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut. Allah telah jelaskan al-hasanat dan telah Allah Subhanahu wa taala terangkan demikian pula as-sayyi'at. Tidaklah tersisa satu perkara pun yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah untuk memasukkannya ke dalam jannah, menjauhkan dari neraka, kecuali Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskannya, telah memerintahkan dan menganjurkannya. Dan tidaklah tersisa satu pun perkara yang bisa mendekatkan mereka ke dalam neraka, menjauhkan mereka dari jannah, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan terhadapnya. Nah, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa waqad amattukum bihi. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar wa yub'idukum 'anil janna illa waqad nahaitukum 'anhu. Telah jelas Islam, telah sempurna syariat ini. Inna dina 'indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-ayah. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat, menginginkan, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak mengamalkannya, Allah akan tulis di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'bin ila adhabin katsira. Dan apabila ia meniatkannya, bertekad untuk mengamalkannya, yakni kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu ia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat, lebih banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan apabila ia bertekad, berniat, berkeinginan untuk mengamalkan satu dosa, satu keburukan, kejelekan, lalu ia tidak mengamalkannya, Allah akan catat untuknya di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia bertekad untuk mengamalkan kejelekan tadi, lalu ia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkannya dengan satu kejelekan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Qani bidin azni wa zakumullah, hadis ini telah kita sebutkan sebagian dari maknanya, mengandung empat perkara. Telah kita sebutkan perkara yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, seorang yang mengamalkan amalan kebaikan, dia berniat untuk mengamalkan amalan kebaikan, lalu ia mengamalkannya, maka amalan kebaikan yang dia lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Naam. Bahkan ada di antara amalan yang dilipat gandakan sampai kadar yang hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Seperti berpuasa, seperti sabar. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman ketika menyebutkan setiap amalan Ibnu Adam dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, Allah berfirman illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan tersebut seperti itu kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berarti puasa ini kadarnya lebih dari itu. Ya. Sampai batasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasannya, ditunaikan kepada mereka ganjaran-ganjaran mereka dengan tanpa batas. Menunjukkan kelipatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan keutamaannya. Dan telah kita sebutkan berbagai macam perkara yang bisa menyebabkan amalan itu dilipat gandakan lebih besar dari 10 kali lipat. Tergantung tempat, kadang-kadang sesuai dengan waktunya, terkadang sesuai dengan amalan yang dilakukan, terkadang pula sesuai dengan orang yang beramal. Semakin ikhlas dan semakin mutaba'at Rasul alaihi salatu wassalam akan semakin meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalus sayyiat, amalan kejelekan. Seorang meniatkan untuk melakukan amalan kejelekan, lalu ia pun melakukannya, melakukan niat kejelekan tersebut, dosa yang ia rencanakan, yang ia niatkan, maka ini tidak dicatat kecuali dengan yang semisalnya, ya, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya, ganjarannya, tetapi amalan dosa tidak dicatat kecuali semisalnya. Nah, satu kejelekan, satu dosa yang dicatat. Hanya saja telah disebutkan, terkadang dosa itu menjadi besar kadarnya, ya, sesuai dengan keadaan yang menuntutnya, ya. Terkadang dosa dicatat satu dosa, akan tetapi besar kedudukannya di sisi Allah ketika pelakunya melakukannya di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, seperti yang sudah disebutkan. Seorang yang melakukan dosa di bulan-bulan haram, nah, kadarnya berbeda, nilainya atau ganjarannya itu tentunya berbeda dosanya dengan seorang yang melakukan dosa yang semisal di luar bulan haram. Ya. Nah, inna iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut ada 4 bulan-bulan haram. Ya, yang dosa itu besar kadarnya, nilainya ketika dilakukan di bulan-bulan haram tersebut. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini bulan-bulan haram. Nah, demikian pula terkadang tergantung tempatnya. Dosa yang dilakukan di daerah haram lebih besar nilainya atau kadarnya daripada dosa yang dilakukan di luar haram. Ya. Oleh karena itu sebagian salaf mereka mengkhawatirkan untuk tinggal di kota Makkah, di negeri haram, karena khawatir melakukan dosa di daerah haram tersebut. Ya. Karena kadarnya itu besar, kedudukannya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan di daerah haram. Wa may yurid fihi bil hadin bil zulmin nudzikhu min adzabin alim. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, barang siapa yang menginginkan suatu dosa bi ilhadin, penyimpangan dengan kezaliman, ya, artinya melakukan kejahatan dalam bentuk kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kami akan timpakan, akan rasakan kepadanya adab yang pedih. Nah, karena dilakukan di daerah haram. Nah, dilipat dibesarkan atau kan nilainya itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula nilai dari kejelekan itu besar disebabkan kedudukan yang mulia dari pelakunya. Pelakunya seorang yang mengerti, yang paham bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Dia mengerti benar, lalu dia naudzubillah terjatuh ke dalam dosa. Ini kedudukannya lebih besar, ya, daripada mereka yang tidak memahami tentang perkara tersebut. Ya. Seperti contoh dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Wahai istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian yang mendatangkan perbuatan keji, yang melakukan perbuatan keji, mubayyinatin yudha'af lahal 'adabu dhi'fain, akan dilipat gandakan hukumannya dua kali lipat. Ya, yang demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, nah, mereka melakukan satu dosa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dibesarkan, yudha'af lahal 'adab, dilipat gandakan siksaan atau hukumannya dua kali lipat. Nah, ini menunjukkan besar seseorang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui tentang perkara tersebut, ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, lalu wal 'iyadzu billah dia terjatuh ke dalam dosa setelah dia mengetahuinya. Na'udzubillah, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalam. Demikian pula terkadang dosa itu menjadi besar kadarnya ketika tidak ada hal-hal yang mendorong dia untuk terjatuh ke dalam dosa tersebut, atau lemahnya pendorongnya. Lemahnya pendorongnya untuk jatuh ke dalam dosa, tapi dia pun melakukannya. Maka ini besar kadarnya, nilainya. Dengan seorang yang terjatuh ke dalam dosa, wal'iyadu billah, dalam kondisi kuatnya pendorong. Ya, kuatnya pendorong untuk terjatuh ke dalam dosa tersebut. Nah, seperti dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, salatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakihim wala yamduru ilaihim walahum azabun alim. Ada tiga golongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara mereka di hari kiamat, tidak mensucikan mereka, dan tidak pula melihat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Tiga golongan tersebut, kata Nabi SAW, syekhun zanin, seorang yang sudah tua, berzina. Nah, zina perkara yang haram hukumnya. Siapapun yang melakukannya, maka dia terjatuh ke dalam kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Namun lebih besar lagi kadarnya ketika yang melakukannya seorang yang sudah tua. Ya, sudah lemah syahwatnya. Nah, sudah tua. Na'udzubillah, dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwa memang dia telah terbiasa, telah menjadi tabiatnya untuk berzina tersebut, meskipun tanpa pendorong terjatuh dia dalam perkara tersebut. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalam. Nah, ini besar nilainya, kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan hukuman tersendiri. Naam. Wa malakun kadzdzab, dan raja yang pendusta. Raja tapi suka berdusta. Dia penguasa tapi dia suka berdusta. Seorang yang biasanya suka berdusta ingin mendapatkan sesuatu karena ia tidak memiliki kemampuan, ia tidak memiliki kekuasaan, makanya dia berdusta. Tetapi seorang raja yang dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan, kecukupan, harta, dia telah miliki semuanya, tetapi dia berdusta, suka untuk berdusta, maka na'udzubillah termasuk golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala hukumi mereka dengan tidak mensucikan mereka, tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat kepada mereka dan mendapatkan adab yang pedih. Nah, karena lemahnya pendorongnya. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Nah, orang miskin sombong. Ya, biasanya yang sombong ini seorang yang ghani, yang punya kemampuan. Ya, merasa bahwa dirinya besar, merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sombong dia. Nah, ini pendorong dia untuk melakukan atau terjatuh ke dalam kesombongan. Lainnya orang yang fakir. Dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki harta. Tidak ada sesuatu yang patut untuk dia sombongkan. Lah dia melakukan atau dia terjatuh ke dalam kesombongan. Sombong dia. Na'udzubillah mendapatkan hukuman yang besar ini. Tiga perkara ini dosa. Tetapi kadarnya itu berbeda ketika pelakunya tidak memiliki pendorong yang kuat untuk melakukannya. Artinya lemah pendorongnya, tetapi dia masih melakukannya. Menunjukkan bahwa kemaksiatan itu telah melekat pada dirinya dan telah menjadi tabiat dan wataknya. Na'udzubillah. Naam. Taib, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, alhammu bil hasanat. Seseorang yang berniat, bertekad, berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Dalam hadis ini disebutkan, maka ditulis untuknya hasanatan kamilah. Ditulis sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam selafat yang lain telah disebutkan, nah, dalam hadis Hurain ibn Fatikin telah disebutkan hadis sebelumnya dalam riwayat al-Imam Ahmad dalam musnadnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang bertekad berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu ia tidak melakukannya, fa'alimallahu minhu annahu qad ash'araha qalbuhu wa harisa 'alayha katakutibat lahu hasanah. Siapa yang menginginkan kebaikan lalu ia tidak mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alimallahu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui darinya bahwa kalbunya telah berkeinginan untuk melakukannya, telah bertekad dan semangat dirinya untuk melakukannya, namun tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka dicatatkan untuknya dengan satu kebaikan. Nah, artinya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan alhammu di sini, keinginan di sini bukan sekedar keinginan, tetapi yang dimaksud di sini adalah suatu tekad al-azam, suatu keinginan yang kuat, ketetapan hati, ya, untuk melakukan sebuah amalan kebaikan. Nah, adapun hanya lintasan pikiran saja, maka ini tidak teranggap, tidak ternilai. Ingin ini, ingin itu, namun bukan sesuatu yang bersifat azam, keinginan yang kuat, ketetapan hati, maka ini tidak ternilai. Namun kapan itu menjadi satu keinginan, dia berniat untuk melakukannya, namun dia membatalkannya atau tidak jadi melakukannya, maka telah dicatat untuknya dengan satu kebaikan. Dan telah disebutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang beberapa jenis na'am kebaikan yang seseorang meniatkan untuk melakukannya lalu ia tidak mengamalkannya. Ya. Yang pertama, apabila dia telah menempuh usaha, telah melakukan usaha untuk melakukannya, yas'a bi asbabiha, dia telah melakukan upaya untuk melakukan amalan tersebut. Maka ketika ia tidak melakukannya, tidak jadi mengamalkannya, padahal ia telah menempuh usaha, telah melakukan sebab, namun tertimpa atau dia mendapatkan halangan, penghalang dari melakukan atau menyempurnakan amalannya, maka dicatat untuknya pahala yang sempurna. Tercatat untuknya pahala yang sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian maut menjumpainya, maka sungguh telah tetap pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Tercatat sebagai seorang yang muhajir. Nah, yang kedua telah disebutkan, seorang yang meninggalkan satu kebaikan untuk perkara yang lebih afdol darinya. Nah, lebih afdol, dia tinggalkan perkara kebaikan tersebut. Tapi kenapa dia meninggalkannya? Karena menginginkan untuk mengamalkan kebaikan yang lebih afdol darinya. Maka ini pun mendapatkan pahala amalan yang dia perbuat dan pahala dari niat amalan sebelumnya. Ya. Nah, dalam riwayat al-Imam Abu Daud, semakna dalam riwayat al-Imam Ahmad, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada seseorang yang telah bernadar untuk sholat di Baitul Maqdis ketika Nabi SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Shaliha huna." Engkau sholatlah di sini. Yakni sholatlah engkau di Masjidil Haram. Ya. Nah, karena sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di Masjidil di Baitul Maqdis. Nah. Maka ketika dia sholat di tempat yang lebih utama, itu mencukupkan dirinya dari tempat yang di bawah kedudukannya darinya. Maka Nabi SAW menganjurkan kepadanya dengan sesuatu yang lebih afdal, sholat di Masjidil Haram. Kali yang pertama dia tetap menginginkan untuk sholat di Baitul Maqdis. Demikian pula diulang yang kedua kali. Sampai yang kali berikutnya, kata Nabi SAW, "Sya'naka idan." Kalau begitu terserah, silakan engkau melakukan. Yakni menunjukkan bahwa Nabi SAW menganjurkan kepadanya untuk mengamalkan yang lebih afdal darinya. Seandainya dia mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna dari amalan kebaikan tersebut dan juga mendapatkan nilai dari niatnya sebelumnya, yaitu niat sholat di Baitul Maqdis. Yang ketiga, dia meninggalkan amalan kebaikan tersebut karena satu udur, ya, yang bukan disebutkan dalam dua jenis yang pertama. Dia meniatkan untuk melakukan sebuah sholat, misalkan. Dia sudah berusaha, sudah melakukan upaya untuk melaksanakannya, berwudu misalkan. Tiba-tiba sebelum dia mengerjakannya, ada sesuatu yang menghalangi dirinya. Tiba-tiba datang kepadanya suatu urusan, ya, urusan yang menyebabkan dia harus meninggalkannya. Yang menyebabkan dia meninggalkan urusan yang biasa, yang mubah sifatnya misalkan. Lalu dia tinggalkan, ya, rencana dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Maka ini yang dimaksud dia diberikan pahala disebabkan tekad ataukah keinginan niatnya yang pertama kali. Niatnya yang diberikan pahala bukan perbuatannya, karena dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Baik, ini jenis yang ketiga. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk empat jenis golongan. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah. Seorang hamba Allah rizkikan kepadanya harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Rabbnya, dia menyambung hubungan kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tahu pada hartanya ini ada hak Allah yang harus ditunaikan, zakat, infak dan yang semisalnya. Lalu ia menunaikannya. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil, orang ini berada pada kedudukan yang paling afdal. Ini jenis yang pertama. Allah karuniakan kepadanya harta dan ilmu. Dia tahu kemana harta itu didapat dalam perkara yang halal dan kemana hendak harta itu harus untuk dibelanjakan, yakni dalam perkara yang halal. Wa 'abdun razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Jenis yang kedua, seorang hamba Allah rizkikan kepadanya ilmu namun Allah tidak merizkikan kepadanya harta. Seorang yang fakir tidak memiliki harta, namun Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya ilmu. Fa huwa shadiqun niyyah, dan dia seorang yang jujur niatnya. Ya. Nah. Yaqul, di mana dia mengatakan, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan itu, yakni yang dia melakukan amalan kebaikan dengan harta yang ia miliki. Ya. Nah, membelanjakannya dalam perkara yang ma'ruf, membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang mubah. Nah, dia meniatkan kalau ia memiliki harta, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan, yakni melakukan amalan kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa huwa bi niyyatihi, maka dia mendapatkan niatnya, fa ajruhuma sawa, dan pahala keduanya itu sama. Pahala jenis yang pertama dan pahala jenis yang kedua. Coba lihat. Nah. Yang ketiga, wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yaqbidu fi mali bighairi 'ilmin la yattaqi bihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan seorang hamba Allah rizkikan kepadanya harta namun Allah tidak rizkikan kepadanya ilmu. Dia menginfakkan hartanya dengan tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung hubungan kekerabatannya, dia tidak mengetahui bahwa Allah memiliki hak terhadap harta yang dia miliki. Artinya ada hak yang harus dia tunaikan karena Allah, zakatnya, infaknya, misalkan yang semisalnya. Namun dia tidak menunaikannya. Fahadha bi akhbathil manazil, ini orang yang berada pada kedudukan yang terburuk, ya, yang paling buruk. Kemudian yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Seorang hamba Allah tidak rizkikan kepadanya ilmu, tidak pula Allah rizkikan harta. Enggak punya harta, enggak punya ilmu. Nah. Fa huwa yaqul, sementara dia mengatakan, lau anna limalan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Yakni jenis yang ketiga tadi. Dia punya harta, dia infakkan bukan dalam perkara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihambur-hamburkan atau dia meninggalkan perkara yang wajib. Lalu yang keempat ini meniatkan pula kalau ia punya harta dia lakukan seperti si fulan. Jenis yang ketiga. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa bi niyyati, maka dia mendapatkan niatnya, fawizruhuma sawa, dosa keduanya sama. Coba lihat. Wanibitin azani wazakumullah. Ya. Ini menunjukkan buruknya niat yang jelek. Ya. Dia mendapatkan kadar dari niatnya. Dan baiknya niat yang buruk. Keutamaan seorang yang berniat dengan niatun hasanah, niat yang baik, dia mendapatkan nilai dari niatnya tersebut. Fa ajruhuma sawa, ajarnya itu sama. Ya, apabila dia telah melakukan upaya, telah menempuh sebab, ya, untuk mendapatkan atau untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan yang pertama tadi, dia telah melakukan upaya, ya, untuk bisa pula melakukan amalan kefaatan dengan harta seperti yang dilakukan oleh si fulan yang pertama tadi, maka dia diberikan pahala sempurna. Pahala sempurna. Nah, pahala amalan bukan dilipat gandakan pahalanya. Pahala amalan. Ya. Nah. Di antara yang menunjukkan hal ini, hadis dalam riwayat al-Imam Muslim dan semakna dalam riwayat al-Imam Bukhari dalam lafaz yang berbeda. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran, peperangan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadilan wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marah. Sesungguhnya di kota Madinah ada satu kaum yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidak pula kalian melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian dalam hal pahala. Artinya mereka mendapatkan pahala semisal kalian, ya, habasahumul marob, yang mencegah dari mereka mengikuti pertempuran ini karena sakit. Yakni mereka telah melakukan upaya, telah melakukan usaha untuk ikut pertempuran, namun qadarullah masyafa'al mereka sakit. Maka yang semisal ini sama dalam hal al-ajru, dalam hal pahala. Ya, ingat, dalam hal pahala amalan. Ya, kalau ada yang bertanya, berarti sama. Kalau begitu kita nggak usah beramal, berniat saja. Ya, nah, seorang yang beramal, dia mendapatkan nilai pahala dari amalannya dan mendapatkan lipat ganda dari amalan yang dia perbuat. Ya, ini bukan hanya sekedar balasan dari amalan, tapi dilipat gandakan pahalanya. Minimal 10 kali lipat, seperti yang sudah disebutkan. Ya, nah, semakin banyak hal-hal yang melipat gandakan pahalanya, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas dan semakin mutabah, semakin besar nilai pahala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Namun nilai amalannya itu sama seperti seorang yang telah meniatkan dirinya untuk melakukan amalan tersebut namun tertahan karena satu udzur. Ya. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Barang siapa yang apabila seorang hamba itu sakit atau kasafar, dia sakit atau kasafar, maka akan dicatat untuknya amalan yang biasa dia lakukan di saat mukimnya dan di saat sehatnya. Dia sehat, dia mukim. Dia biasa melakukan sebuah amalan. Dia rutin untuk melakukannya. Qadarallah ma syaa fa'al. Dia dalam kondisi sakit tidak bisa melakukan rutinitasnya. Atau dia dalam kondisi musafir, safar, sehingga dia tidak melakukan rutinitas amalannya. Dalam kondisi seperti ini dia dicatat amalan sempurna. Seperti dalam kondisi mukim, ketika dalam kondisi sehat. Dari sini pula menunjukkan kepada kita amat sangat pentingnya bagi kita untuk merutinkan amalan saleh. Rutinkan amalan ibadah, amalan saleh. Itu penting sekali. Ya. Dengan merutinkan amalan ibadah, amalan yang saleh, itu akan menjadikan seseorang tetap mendapatkan pahala nilainya ketika dia tertahan dari melakukannya. Nah, dia biasa misalnya contoh, ba'dal maghrib dia belajar. Talabul ilmi, itu rutinitasnya. Dia biasa. Qaddarullah ma syaa fa'al, ada satu perkara yang menuntut untuk dia tinggalkan majelisnya. Mungkin karena sakit, mungkin karena harus menemani keluarga yang sakit. Misalkan, Allah catatkan untuknya amalan yang sempurna seperti rutinitasnya. Nah, berbeda ketika seorang tidak membiasakan untuk merutinkan amalan. Kadang-kadang lakukan, kadang-kadang dia tinggalkan atau bahkan sering dia tinggalkan. Ya, maka ini tidak mendapatkan keutamaan seperti seseorang yang merutinkan amalan. Oleh karena itu penting sekali seorang merutinkan amalan. Amalan-amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan, rutinkan. Ya, agar kemudian seseorang mendapatkan keutamaannya ketika ada udur dari melakukan atau melaksanakan seperti rutinitasnya. Nah, di antara yang menunjukkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, maksudnya dilipat gandakan seorang yang tertahan dari melakukan amalan karena udzur, dia mendapatkan pahala dari amalannya, namun dia tidak mendapatkan nilai dari dilipat gandakan pahala tersebut karena dia tidak melakukan amalan. Dalam surat An-Nisa 90 ayat 95 dan 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan fadilah kepada kaum muhajirin, mujahidin, orang-orang yang berjihad dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka, diutamakan atas orang-orang yang qa'idin, orang-orang yang duduk, yakni tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang, darajatan, satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah janjikan kebaikan. Coba lihat sebelum saya lanjut. Lafaz hadis ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Ya. Naam. Fadilah kepada orang-orang yang berjihad dengan harta dan dengan jiwa mereka, diutamakan, diunggulkan terhadap dari seorang yang duduk, al-qa'idin, orang-orang yang duduk tidak ikut berperang, ya, dan masing-masing Allah janjikan keutamaan, Allah janjikan kebaikan. Kemudian Allah lanjutkan, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala unggulkan, berikan keutamaan kepada kaum muhajirin terhadap mereka orang-orang yang qa'idin, yang duduk, ajran 'azima, ajr yang besar, pahala yang berlipat yang besar. Coba lihat, kalau tadi satu derajat, lafaz ayat yang lafaz berikutnya ini diunggulkan dengan pahala yang besar. Darajatin minhu, derajat-derajat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kaum muhajir mujahidin, yang tidak diberikan kepada qa'idin. Ayat ini ada penyebutan qa'idin dua kali. Qa'idin yang pertama dengan qa'idin yang kedua. Orang-orang yang tidak ikut berperang. Yang pertama yang diunggulkan satu derajat. Ya, yang orang-orang yang berjihad diunggulkan satu derajat terhadap mereka. Qa'idin jenis yang kedua yang diunggulkan beberapa derajat orang-orang yang berjihad atas mereka. Artinya orang-orang yang berjihad diunggulkan beberapa derajat atas mereka orang-orang yang tidak berjihad. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, bahwa al-qa'idin yang pertama, orang-orang yang kaum muhajirin mujahidin itu dilipat gandakan satu derajat pahala keutamaannya, diberikan keutamaan satu derajat atas mereka. Qa'idin yang pertama yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang karena udzur. Tidak ikut berperang karena sakitkah misalkan, atau karena tidak memiliki bekal dalam kondisi mereka menginginkan, telah berusaha, telah menempuh sebab untuk bisa ikut berjihad, namun tertahan karena udur. Mereka lah yang tertinggal atau tertinggal dari mujahidin satu derajat. Nah, artinya mereka mendapatkan amalan yang sama, pahala amalan yang sama, namun orang-orang yang berangkat berjihad dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan oleh mereka orang-orang yang tidak ikut berjihad, yang tidak berangkat karena udzur tadi. Ini yang pertama. Kemudian qaidun yang kedua, orang-orang yang kaum mujahidin itu dilipat gandakan beberapa derajat atas mereka, yakni yang mereka yang bukan ahlul adar. Ya, yang bukan memiliki udzur. Mereka memang sengaja tidak ikut berjihad dalam kondisi mereka mampu. Mereka mampu untuk berjihad, namun mereka meninggalkan berjihad tersebut. Maka orang-orang yang berjihad diunggulkan atas mereka ini darajatin minallah, beberapa derajat atau derajat-derajat yang banyak di sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah berniat untuk melakukan satu kebaikan dan dia telah melakukan upaya, telah menempuh sebab, telah melakukan usaha untuk mewujudkan kebaikan yang ia niatkan tersebut, namun tertahan, tidak melakukannya karena udzur, maka dia mendapatkan pahala amalan sempurna tanpa dilipat gandakan. Inilah yang membedakannya dengan orang yang meniatkan dan yang mengamalkannya. Nah, kemudian jenis yang keempat. Jenis yang keempat, seorang yang meniatkan kejelekan. Ya. Nah, dia meniatkan kejelekan, berniat untuk melakukan kejelekan. Namun tidak jadi melakukan kejelekan tersebut. Seperti dalam hadis ini, "Man hamma bisayyi'a wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Seorang yang barang siapa yang berniat, bertekad untuk melakukan kejelekan, lalu ia tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan kejelekan tersebut, Allah catatkan di sisinya dengan bentuk atau sebagai sebuah kebaikan yang sempurna untuknya. Nah, ahlul ilmi mereka menjelaskan seorang yang meniatkan diri untuk melakukan satu kejelekan itu ada beberapa macam, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, tentunya yang telah berniat dalam bentuk al-azam, tekad, bukan sesuatu yang hanya terbetik dalam hati. Telah kita sebutkan, sesuatu yang hanya terbetik, was-was atau sesuatu yang muncul di benak, ya, tanpa berupa azam tekad yang kuat, maka ini tidak ternilai. Ya, tidak ternilai sebagai sebuah ya, apa? Hammun sayyi'ah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Taib, jenis yang pertama. Ayyazima 'alaiha biqalbihi, dia telah bertekad untuk melakukan satu kejelekan dengan di dalam hatinya, ya. Nah. Lalu kemudian summa yuraji'u nafsahu, lalu kemudian dia kembali melihat niatnya tersebut, memperhatikan niatnya, lalu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat kembali ternyata ini niat yang buruk, ini dosa, ini kemaksiatan. Lalu ia tinggalkan niatnya tersebut, tidak jadi melakukan niat yang jelek tadi, yang dosa tadi. Maka ini, orang seperti ini dicatat untuknya dengan satu kebaikan. Ya, nah, karena dia meninggalkan niat jelek tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua. Ya'zimu 'alaiha, dia telah bertekad untuk melakukan dosa, melakukan kejelekan, kemaksiatan tersebut, ya. Dan dia telah melakukan sebabnya, namun terhalangi. Dia tidak mampu melakukannya karena satu sebab. Padahal dia telah berusaha, dia telah berniat dan telah melakukan usaha, telah menempuh sebabnya. Ya, jenis yang kedua ini, maka ditetapkan, dituliskan untuknya sebagai dosa. Bukan sebagai pahala. Tapi sebagai dosa. Karena ia telah menempuh sebabnya. Ya. Dia telah menempuh sebabnya. Nah. Seperti hadis yang kita bacakan tadi dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Seorang yang tidak diberikan harta, tidak pula dikaruniakan ilmu. Dia menginginkan, berniat untuk melakukan kejelekan seperti yang dilakukan oleh si fulan jenis yang ketiga. Dia telah berniat, kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti amalannya si fulan, yakni membelanjakan hartanya dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawizruhuma sawa, dosa keduanya itu sama. Nah, ya, dia telah berniat kejelekan dan dia telah melakukan usaha sebab untuk melakukannya, tapi terhalang karena tidak mampu, tidak memiliki harta. Nah, maka dia diberikan dosa disebabkan niatnya dan usaha yang telah ia lakukan. Ya, usaha atau bentuk usaha yang telah ia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusaha ma lam takallam bihi au ta'mal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang ia niatkan dalam jiwanya selama ia tidak mengamalkannya dan selama ia tidak mengucapkannya, tidak melakukan usaha untuk mewujudkannya, maka dimaafkan. Tetapi ketika dia telah melakukan sebab, telah mengucapkannya seperti hadis ini, atau telah menempuh usaha untuk mewujudkannya, maka dicatat untuknya sebagai dosa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, masing-masing membawa pedangnya, masing-masing ingin membunuh dan melukai lawannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ya, ketika ditanya, kalau yang membunuh ia, dia melakukan dosa membunuh, bagaimana yang terbunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Dia telah berupaya, bersemangat untuk membunuh saudaranya, tetapi kedahuluan, maka dia dihukumi sesuai niatnya, meskipun ia tidak melakukannya. Dia yang terbunuh, tetapi karena ia telah menempuh sebab, dia dihukumi berdasarkan niatnya. Ya, dihukumi berdasarkan niatnya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga. Dia telah bertekad untuk melakukan satu kejelekan. Hanya sekedar meniatkan dalam bentuk tekad yang kuat. Tetapi dia meninggalkannya karena tidak mampu. Dia belum melakukan sebab. Dia hanya berniat saja. Dia hanya berniat bertekad untuk melakukan satu kejelekan dengan tanpa melakukan usaha. Tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Ya. Nah, maka jenis yang ketiga ini dia diberikan, dicatat sebagai satu kejelekan karena niatnya, bukan karena amalannya. Ya, kalau jenis yang kedua tadi dicatat kejelekan, kejelekan yang sempurna, kejelekan amalan. Kejelekan yang sempurna, kejelekan amalan. Kalau jenis yang ketiga, kejelekan niat. Dia dicatat sebagai satu dosa. Ya, dosa niatnya. Ya, di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah hadis riwayat Al-Imam Ahmad yang kita sebutkan tadi, ketika disebutkan tentang orang yang dia meniatkan ketika dia memiliki harta, dia juga berinfak seperti infaknya si fulan, yakni dia membelanjakan hartanya dalam kemaksiatan, wa fawizruhuma sawa, dosa keduanya sama. Yakni yang dimaksud di sini, ketika dia tidak melakukan sebab, ketika dia tidak melakukan usaha, tetapi sekedar niat, tekad yang kuat untuk bermaksiat, namun dia lemah dari melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, nah, tidak mampu melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia diberikan atau dicatat untuknya dosa, dosa niatnya. Nah, kemudian jenis yang keempat, seseorang yang meniatkan diri untuk melakukan satu kejelekan, kemudian hilang niatnya tersebut, melemah kembali. Ya, ada terpikir untuk melakukan dosa, namun pikiran itu kemudian hilang, melemah, sehingga dia tidak jadi melakukannya. Ya, nah, dia tidak jadi melakukannya, melemah dengan sendirinya. Ya, dia tinggalkan niat tersebut. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, jenis yang keempat ini adalah jenis yang dia tidak diberikan dosa dan tidak pula diberikan pahala. Ya, dia tidak diberikan dosa dan tidak pula mendapatkan pahala. Yakni niat itu hilang begitu saja. Nah, niat dosa tersebut, niat ingin melakukan dosa itu berkurang ataukah berkurang ataukah hilang dengan sendirinya. Nah, tanpa dia berusaha untuk menghilangkannya. Nah, sehingga yang menunjukkan dimaksud dengan hadis yang kita bacakan di sini, seorang yang meniatkan satu kejelekan lalu dicatat untuknya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna, yakni ketika seorang meniatkan kejelekan lalu dia membatalkannya karena Allah, dia tahu bahwa itu dosa lalu kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian diberikan pahala untuknya karena dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Baik, dari sini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, keutamaan seseorang meniatkan niat yang dengan niat yang baik, meniatkan diri untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan kebaikan, ya. Nah, meniatkan diri untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, dan berupaya untuk mewujudkannya sehingga dia diberikan pahala atas niatnya ataukah atas amalannya ketika ia telah menempuh sebabnya. Dan apalagi ketika dia telah berhasil melakukan usahanya, niatnya tersebut, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pula menunjukkan kepada kita hendaknya seorang berhati-hati dari meniatkan kejelekan, ya. Sehingga dia selalu atau berusaha untuk selalu memperhatikan niatnya. Jangan ia meniatkan kecuali yang baik, ya. Inna Allah la yamduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yamduru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada jasmani dan bentuk rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalbu kalian dan amalan kalian. Lihat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalbu seorang hamba adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan melihatnya. Sehingga kita masing-masing kita berupaya untuk meniatkan amalan-amalan yang baik dan berusaha untuk menghilangkan niat-niat yang buruk, niat untuk melakukan amalan-amalan yang buruk. Dari sini pula menunjukkan kepada kita keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di mana niat-niat kebaikan Allah berikan amalan, Allah catat sebagai sebuah kebaikan, apalagi ketika dia melakukannya, dia mengamalkan kebaikan tadi, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kejelekan ketika seorang meninggalkannya karena Allah, diberikan pahala. Berbeda dengan niat keburukan, niat dosa. Ketika dia melakukannya, maka tidak dicatat kecuali yang semisalnya. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya, adapun kejelekan tidak dibalas kecuali semisalnya. Maka sungguh celaka seseorang yang ternyata amalan kejelekannya di akhirat jauh lebih banyak dan lebih berat daripada amalan kebaikannya, menunjukkan dia meninggalkan amalan-amalan saleh. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wailun liman ghalaba wahdanuhu asharatihi." Celaka seseorang yang satu perkara mengalahkan berpuluh-puluh. Yakni satu kejelekan mengalahkan kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 10. Artinya celaka seseorang ketika ternyata timbangan kejelekannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ini menunjukkan banyaknya keburukan yang dia perbuat dan sedikitnya amalan soleh yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itu perbanyak amalan, ya. Nah, perbanyak amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khullatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah." Ada dua amalan, ya. Dua perkara. Dua amalan yang tidaklah seorang muslim merutinkannya, menjaganya untuk senantiasa dia amalkan kecuali dia akan masuk ke dalam jannah. Tidaklah seorang hafalkan dan dia mengamalkan, menjaga amalan tersebut, kecuali dia akan masuk ke dalam jannah. Wahuma yasir. Kedua, amalan ini sangat ringan. Wa man ya'malu bihima qalil. Namun yang mengamalkannya sangat sedikit. Coba kita lihat. Tusabbihullah fi duburi kulli salatin ashran. Wa tahmaduhu ashran wa tukabbiruhu ashran. Engkau bertasbih mengucapkan subhanallah. Ya. Di setiap akhir salat 10 kali. Engkau bertahmid mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Engkau bertakbir 10 kali. Coba lihat. Tasbih 10 kali. Tahmid 10 kali. Takbir 10 kali. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masing-masing 10 kali. Ya, ini juga menunjukkan zikir ini boleh untuk dibaca pada setiap akhir sholat. Di sana tentunya ada zikir-zikir yang berbeda yang sudah ma'ruf. Qala. Kata Nabi SAW. Fatilka khomsun wa mi'atun billisan. Wa alfun wa khamsumi'atun fil mizan. Maka ini 150 di ucapan. 150 di ucapan. Padahal coba lihat. Setiap kali sholat. Tasbih 10 kali. Tahmid 10 kali. Takbir 10 kali. Berapa ini? 30. Ya. Tetapi karena sholatnya itu ada 5. 30 kali 5. Nah. 150. Kata Nabi SAW. Ini adalah 150 di lisan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wa alfu wa khamsumi'ah fil mizan. Dan di timbangannya 1500. 1500. Kemudian yang kedua, itu jenis yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua. Wa idza akhadta mabja'aka tusabbihu wa tukabbiru wa tahmaduhu mi'ah. Apabila engkau telah mengambil pembaringanmu, yakni engkau hendak tidur, maka engkau bertasbih, bertakbir, dan bertahmid 100 kali. Dalam riwayat yang lain, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Totalnya 100 kali. Ketika mau tidur, kata Nabi SAW, fatilka mi'atun, maka itu berjumlah 100. Bilisan di ucapan, 100 amalan, di ucapan, wa alfun fil mizan, dan 1000 di timbangan. Kalau yang tadi 1500 di timbangan, kalau jenis amalan yang kedua ini karena ia melakukannya cuma sekali dalam sehari, maka nilainya 1000 di timbangan. Kata Nabi SAW, fa ayyukum ya'mal fil yaumi wal laila 2500 sayyi'ah. Siapakah di antara kalian yang melakukan kejelekan dalam sehari 2500 kali? 2500 kejelekan. Siapakah di antara kalian yang melakukan 2500 kejelekan? Nah, sementara amalan yang dilakukan tadi nilainya dalam sehari 2500. 1500 tadi bentuk tasbih setelah sholat, dan 1000 dalam bentuk zikir yang diucapkan sebelum tidur. Berarti totalnya berjumlah 2500. Kata Nabi SAW, siapa yang diantara kalian melakukan dosa kejelekan itu 2500 kali dalam sehari? Tentunya, Khawani Fitina Azan Yusufullah ini menunjukkan keutamaan yang besar dari amalan sholat. Dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang ternyata amalan keburukannya itu jauh lebih berat di akhirat daripada amalan kebaikannya, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalamah, menunjukkan dia banyak sekali meninggalkan amalan saleh dan banyak melakukan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita keistiqomahan untuk berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan berusaha untuk istiqamah di atasnya. Wallahu taala alamu bis-shawab. Inti dari naam pertanyaan ini, seorang yang memiliki kerabat di mana kerabatnya itu menyekolahkan anaknya di mahad, yang di sana mahad-mahad yang tidak mengikuti bimbingan ulama, ya, Di sini disebutkan mahat yang terpengaruh dengan pemahaman MLM, ya. Nah, makir mutalawin, la'ab, yakni tidak mengikuti bimbingan ulama. Nah, menjatuhkan ahli sunnah dan mendekati bercengkrama dengan orang-orang yang tertimpa penyakit. Nah, al-masbuhin, mereka orang-orang yang tertimpa syubhat dari kalangan ahlul ahwa. Nah, maka wallahu ta'ala alamu bisawab, nasihati, ya, tetap menasihatinya. Namun apabila nasihat itu sudah dilakukan, sudah berulang kali diupayakan, ketika ia tidak mau mendengarkan nasihat, la yadurukum man dhalla idza hadaitum, tidak memudaratkan kalian, ya, apabila kalian di atas hidayah, di atas bimbingan dengan kesesatan mereka, dengan penyimpangan, dengan ketergelinciran mereka, dengan kesalahan dan kesesatan yang mereka perbuat. Sehingga tidak mengapa, ya, ketika nasihat sudah sampai, maka sudah tidak memudaratkan seseorang apabila dia istiqamah dengan mereka orang-orang yang tergelincir. Nah, ketika nasihat sudah disampaikan dan telah cukup, telah tegak nasihat tersebut atasnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.